Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan dengan segala inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali melanjutkan kajian fikih kita dari pembacaan kitab Akhsarul Mukhtasarat dalam fikih mazhab Ahmad. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang salat jamaah dan posisi atau siapa yang berhak menjadi imam. Dan pada pertemuan yang lalu sudah sampai bahwa salat jamaah tidak sah apabila imamnya itu adalah seorang yang fasik. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan majelis kita ini adalah majelis yang penuh dengan berkah, dan dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa la tasihu خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. Kita udah bilang bahwa imam itu harus orang baik. Apabila dia adalah orang yang fasik, maka tidak sah sholat di belakangnya. Biasanya sekedar review saja, fasik itu adalah pelaku dosa besar. Nah, ini yang paling gampang. Pelaku dosa besar. Nah, dosa besar ini yang disetujui oleh para ulama itu adalah dosa yang memiliki hukum had di dunia. Misalnya mencuri ada hukum hadnya, zina ada hukum hadnya, minum khamr ada hukum hadnya. Maka kalau ada hukum had di dunia, maka disepakati bahwa itu merupakan sebuah dosa besar. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar yang model seperti ini, maka tidak sah dirinya untuk menjadi imam, dan sholat di belakangnya juga tidak sah. Yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wada imamatu man hadathuhu da'im. Jadi yang pertama, tidak sah di belakang orang fasik. Yang kedua, tidak sah kalau misalnya ada orang yang berhadas terus menerus. Kayak misalnya penyakit beser, dia gak bisa nahan sehingga keluar terus, atau dari depan ataupun dari belakang. Yang kayak begini ada penyakit, maka dia gak boleh jadi imam. Kenapa? Karena secara asal sholatnya si imam yang model begini, orang model begini gak sah. Tapi gak bisa ditahan sama sekali. Maka ada keadaan khusus bagi dia, sholatnya tetap sah, tetapi harus wudu setiap sholat. Dan kita udah bahas kayaknya ya? Udah bahas. Dan yang jelas, kalau ada orang tahu dia modelnya begini, maka dia gak boleh jadi imam. Kayak orang misalnya afwan, buang angin terus-menerus. Ada nih. Tuh. Walaupun kadang-kadang lebih seringnya gak bau gitu, tetapi model begini ada, buang angin terus menerus, buang air kecil terus menerus, sehingga makanya kan ada pampers buat orang gede gitu kan. Nah, maka yang seperti ini gak sah untuk jadi imam. Kemudian yang ketiga, tidak sah pula untuk jadi imam dan sholat di belakang dia juga gak sah. Itu adalah wa ummi wa huwa la yahsunul fatihah. Orang yang tidak bisa baca al-fatihah. Tidak bisa baca fatihah. Dan ini udah sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang permasalahan betapa pentingnya seorang imam itu dituntut untuk bisa baca fatihah. Makanya yang pada pertemuan yang kemarin kita udah bahas bahwa yang paling berhak untuk baca fatihah itu adalah al-aqra, yang paling bisa baca. Yang paling bisa baca, prioritas pertama itu adalah bisa baca fatihah atau enggak. Oke. Tiga, nggak bisa baca Fatihah, maka dia nggak bisa jadi imam. Dan kalau dia jadi imam, jangan sholat di belakangnya. Karena kalau sholat di belakangnya, sholatnya kita juga nggak sah. Di antara yang nggak bisa baca Fatihah, itu contohnya itu adalah au yudhimu fiha harfan. Dia mengidghamkan. Mengidgham. Apa sih idgham? Idgham apa nih? Memasukkan. Contohnya? Contohnya apa? Idgham bila gunna, ma idgham bi gunna, gitu kan? Mengidghamkan satu huruf saja yang sebenarnya bukan idgham, yang bukan idgham. Ini yang paling seringnya itu adalah mengidghamkan kata-kata rob atau alhamdulillah. Ntar lo kalau di Fatihah apa ya? Ah, nggak kepikiran nana. Tapi kalau misalnya sesuatu yang bukan idgham kemudian diidghamkan sama dia satu huruf saja, maka al-Fatihahnya nggak sah. Karena kan idgham itu kan memasukkan. Kalau memasukkan berarti kan nggak dibaca. Kalau hurufnya nggak dibaca, langsung dibaca ke huruf yang selanjutnya, berarti al-Fatihahnya kurang satu huruf. Maka yang seperti ini juga nggak sah al-Fatihahnya. Jadi dia harus tahu hukum tajwid setidaknya dalam Fatihah yang basic-basic aja. Yang basic-basic, maka yang ini harus dipenuhi oleh seorang imam. Yaitu salah satu contohnya yudghimu fiha harfan la yudghamu au yalhan fiha lahnan yuhilul makna. Jadi diantara yang enggak bisa baca Fatihah, satu mengidghamkan yang bukan diidghamkan, atau dia pengucapannya itu enggak fasih. Susah kalau fasih. Iya, tapi kalau misalnya enggak fasih sampai mengubah makna makna, maka ini al-Fatihahnya juga enggak sah, imamnya juga enggak, apa, sholatnya di belakang dia juga enggak sah. Mengubah makna, contohnya misalnya iyyakin, yang harusnya pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bacanya iyyaki. Sedangkan kalau iyyaka ini kan mudzakkar. Tapi dia ganti dengan mu'annas jadi iyyaki, maka ini batal Fatihahnya. Atau misalnya siratul ladzina an'amtu alaihim. Kalau an'amta, yang engkau beri nikmat atas mereka. Kalau an'amtu, yang aku beri nikmat atas mereka. Maka yang kayak begini menggantikan makna, mengubah makna, fatal, batal Fatihahnya, dan enggak sah salat di belakang orang yang seperti ini. Illa bimitslihi. Jadi kalau misalnya ada orang yang enggak bisa baca Fatihah, berhadas terus-menerus, maka boleh enggak jadi imam? Boleh jadi imam kalau makmumnya itu semisal. Jadi sama-sama enggak bisa tajwid atau enggak sama-sama orang sakit. Maka yang kayak begini boleh. Jadi ada orang sama-sama misalnya enggak bisa baca Fatihah. Komat bro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu malu maju, lo aja, gue nggak bisa baca Fatihah, gue juga, gitu. Jadi gimana dong nih? Ya udah, yang kayak begini nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi kalau orang yang sakitnya kayak begini beser atau misalnya sama-sama nggak bisa baca Fatihah, maka bisa bermakmum. Tapi kalau misalnya kita udah bisa baca Fatihah, ternyata imam masjidnya yang ditunjuk gak bisa baca Fatihah, cari masjid lain. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa, tetap datang ke model masjid yang diimamin oleh imam kayak begini, sholatnya kita gak sah. Maka sebaiknya juga bagi para DKM, harusnya dia ketat dalam memilih imam, terutama bacaan Fatihahnya. Gak harus sampai merdu-merdu banget, tapi yang penting dia bisa baca Fatihah. Kalau misalnya surat-surat lain, ah ini lebih ringan. Gak nyampe batal. Oke? Jadi ini, illa bimithlihi, kecuali dengan orang-orang yang semisal. Jadi yang sama-sama sakit, sama-sama beser, atau enggak sama-sama enggak bisa baca Fatihah. Wa kadza bihi man salasu baulin wa ajizin an ruku'in. Nah, ketika kita membahas semisal imam sama makmum bisa sholat jamaah dengan standar yang lebih rendah, dengan kriteria yang lebih rendah, apa aja contohnya? Maka selain dua ini ya, disebutkan oleh penulis salasul baul. Salasul baul masuk ke sini, yaitu sakit beser, keluar terus. Nah, setelah salasul baul itu yang keempat, ini adalah gak bisa melakukan atau tidak mampu untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, contohnya tidak mampu untuk ruku, an ruku'in wa sujudin au ku'udin, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, wa nahwuha, atau yang sejenis. Jadi kalau misalnya orang-orang tua semua pada sama-sama nggak bisa ruku, sama-sama nggak bisa sujud, sama-sama pokoknya ada posisi-posisi sholat yang dia nggak bisa karena memang udah tua, maka yang kayak begini boleh jadi imam dan makmum, tapi harus semisal. Tapi kalau misalnya udah ada orang tua, udah nggak bisa ruku, sujudnya juga udah kurang-kurangan gitu, maka yang kayak begini dia nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena kalau dia jadi imam, si makmumnya sehat-sehat aja. Kalau makmumnya sehat-sehat aja, maka si makmum yang sehat-sehat ini harus cari imam yang lain. Karena orang yang nggak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat boleh jadi imam dan sah jadi makmum dalam sholat jamaah kalau semisal. Astagfirullahaladzim. Terus yang kelima, au jitinabi najasatin au istiqbalin. Yang kelima, ya, juga tidak sah untuk sholat di belakang orang yang berhadas atau bernajis. Kalau berhadas ya berarti misalnya ada pembatalnya. Kalau bernajis biasanya misalnya dia kerjanya di tempat yang kotor. Ya kan, kerjanya di tempat yang kotor. Dan kalau sholat itu dia rada susah bersihinnya mungkin. Jadi dia bernajis dan rada susah gitu bagi dia untuk kalau harus tiap sholat itu bersihin bajunya dan segala macam, maka yang kayak begini juga jangan jadi imam. Kenapa? Karena kan bersih dari najis dan mengangkat hadas itu merupakan syarat sholat. Atau orang imam yang nggak mampu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ini juga tidak bisa. Istiqbalin. Wada ajizin an qiyamin biqadirin illa ratiban. Rujiya zawalu illatihi. Nah, di sini disebutkan ruku, sujud, duduk atau yang sejenisnya. Kalau yang enggak bisa berdiri gimana, Sat? Nah, ini keadaan khusus. Kalau yang enggak bisa berdiri boleh enggak jadi imam? Jadi imam sholatnya duduk gitu. Maka boleh jadi imam. Dan kita juga boleh jadi makmumnya dia dengan syarat dia itu imam rawatib. Imam rawatib. Syarat yang kedua, sakitnya dia yang menyebabkan dia enggak bisa berdiri itu diharapkan sembuh. Bisa sembuh dan diharapkan sembuhnya. Sembuh. Artinya kadang misalnya ada imam rawatib, terus kakinya kekilir gitu. Kakinya kekilir, jadi dia sholat gak bisa berdiri. Sholat gak bisa berdiri, jadi dia sholatnya duduk. Jadi dia sholatnya duduk, jadi berdiri dia gak bisa. Jadi dia kalau berdiri lama sakit kan, Allah Akbar, terus dia duduk. Dia duduk, maka kalau duduk begini, makmumnya juga duduk. Sama kayak Rasul alaihi salatu wasallam langsung gini. Suruh imam makmumnya yang di belakang juga duduk. Idza shalla jalisan fa shallu julusan, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau imamnya salatnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Tapi kan makmum saya sehat, iya, tapi makmum itu ngikutin si imam. Jadi kalau imamnya salatnya duduk, makmum juga salatnya duduk dan hukumnya wajib untuk ngikutin imam. Boleh kayak begitu? Kalau imamnya imam rawatib dan sakitnya itu bisa sembuh, diharapkan sembuhnya. Tapi kalau dia bukan imam rawatib, terus tiba-tiba dia sholat duduk, ini gak sah sholat di belakang dia. Loh, ini udah bukan rawatib, sholatnya duduk lagi. Ini kita jangan jadi makmumnya. Atau misalnya dia imam rawatib, tapi ternyata sakitnya itu adalah sakit yang tidak diharapkan sembuh. Misalnya udah tua, orang-orang udah pada tahu, ya kalau kayak gitu mah, ya udah umur pak, udah susah. Nah yang kayak begini, nasallahu alafiyah, jangan jadi imam. Tapi kalau cuma terkilir doang, terkilir, 3 hari diurut juga bisa berdiri lagi, Ustaz, tenang aja Ustaz, insya Allah. Udah, tafadhol. Nah yang kayak begini, harus terpenuhi dua-duanya, rawatib, ya, dan juga diharapkan sembuhnya. Maka yang kayak begini bisa jadi imam, dan kita di belakangnya jadi makmum, dan sholatnya duduk. Sholatnya duduk. Ini jalan kan videonya? Khair. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, illa ratiban rujiya zawadu illatihi wala mumayyizin libalighin fi fardin. Nah, yang enggak sah juga untuk menjadi imam itu adalah anak kecil. Anak kecil yang sholatnya diterima umur berapa? Umur tamyiz, yaitu berapa tahun? 7 tahun. Anak kecil yang sholatnya diterima itu adalah umur tamyiz. Itu umur 7 tahun minimalnya. Nah, walaupun sholatnya diterima ini anak, tapi kalau misalnya dalam sholat fardu, maka anak kecil ini gak bisa ngimamin orang dewasa. Gak boleh. Harus baligh. Jadi kalau misalnya makmumnya itu adalah makmum-makmum yang semuanya ikut, ada orang dewasa, ada orang tua, ada anak kecil, ada bapak-bapak, ada om-om, ada anak muda. Nah yang kayak begini, terus tiba-tiba imamnya anak kecil yang masih umur tamyiz, belum balik, maka dalam sholat fardu gak sah imamannya. Gak sah keimamannya. Dan si makmumnya juga gak boleh sholat di belakang dia. Kalau misalnya sholatnya bukan sholat fardu, boleh. Contohnya misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih nih, ya kan? Terus ada anak kecil, tamyiz, dia belum balik, tapi bacaan Qur'annya bagus, udah hafal Qur'an, kita bilang, nak silahkan maju ke depan, yuk imamin kita-kita. Maka yang kayak begini masih bisa. Tapi kalau misalnya sholatnya itu sholat fardu, maka tidak bisa dia untuk menjadi imam. Tidak bisa menjadi imam, ngimamin orang-orang dewasa yang berdiri di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yang enggak boleh jadi imam itu adalah walam ra'atin lirijal. Imamnya perempuan. Ini udah jelas. Sama semua orang tahu deh, kalau imamnya perempuan, ya laki-laki kagak boleh sholat di belakang imam yang perempuan. Ma'ruf. Au khunsa. Atau diragukan jenis kelaminnya. Ya, kalau zaman sekarang ya bencong gitu kan. Nah, ini juga nggak bisa jadi imam. Ya kan, ini kok, ya kan, apa ya bisa? Ini kok misalnya siang-siang anto, malam-malam anti gitu kan? Ini orang kok laki apa perempuan nih? Gitu, perempuan tapi mirip laki, laki tapi mirip perempuan. Nah, yang kayak begini nggak boleh jadi imam. Allah musta'an. Ditambah lagi kalau dia memang udah meniatkan untuk hal tersebut, maka tentunya itu merupakan orang fasik. Tetapi kalau misalnya secara natural, ada kan orang yang natural gitu. Dia enggak ngubah, enggak operasi, enggak apa, enggak pakai make up segala macam, tapi memang sudah dilahirkan dengan tabiat atau dengan bentuk yang demikian. Maka yang kayak begini juga qadarullah enggak bisa untuk jadi imam. Tapi jarang lah. Kebanyakan kalau zaman sekarang udah yang pakai operasian lah, make up lah, memang ya begitulah. Sama-sama kita ketahui nasallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wala khalfa muhdithin au najisin fa in juila hatta qadat sahhat li ma'mumin. Nah. Kalau misalnya imamnya itu jadi imamnya itu batal, maka tergantung dia batalnya gimana. Sebelum sholat atau ketika sholat. Kalau misalnya imamnya sebelum sholat, dia maksudnya dalam batal dalam artian gak punya wudu, muhdis atau ada najis ya, belum wudu misalnya, atau misalnya lupa istinja walaupun jarang, tapi nggak apa-apa, kita ambil yang belum wudu deh. Sebelum sholat imamnya belum wudu, imam belum wudu, ada makmumnya banyak nih, makmumnya banyak. Kalau si imamnya nggak sadar, lupa, si makmumnya juga nggak tahu, ya itu urusan imam. Memang kita tanya-tanyain, imam lo udah wudu apa belum? Kita nggak tanyain pak, gitu. Kita main sholat aja di belakangnya. Maka yang kayak begini sama-sama nggak tahu, maka sah bagi makmum doang. Sah bagi makmum doang. Jadi sama-sama nggak tahu. Kalau ada salah satu dari ini yang tahu gitu, si makmumnya tahu nih, loh tadi dari kamar mandi kayaknya belum wudu deh. Terus si makmumnya pengen ngasih tahu, cuma nggak enak. Ah udah nggak enak, ntar masjid heboh lagi. Udah ini sholat aja deh. Ah ini makmumnya nggak sah, imamnya juga nggak sah. Makmumnya nggak sah, imamnya nggak sah. Kenapa? Karena si makmum tahu bahwa si imam ini belum ngambil wudu. Kalau ketahuan sama si makmum harus kasih tahu. Kalau dia nggak mau ngasih tahu, ya tanggung jawab dia. Setidaknya kalau dia tetap sholat di belakang imam yang gak ngambil wudhu, belum berwudhu, maka sholatnya gak sah. Cuma dalam keadaan ini saja. Jadi kalau sama-sama gak tahu, sah bagi makmum. Sisanya gak sah sholatnya. Oke? Jadi kalau misalnya si imam baru sadar setelah dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah zikir, jamaah udah bubar, dia juga udah pulang ke rumah, baru dia ingat, ya Allah tadi sholat duhur pakai belum wudu, bener belum wudu aneh. Terus si makmum yang udah bubar bagaimana? Sah. Baru udah bubar sah. Dan si makmum gak tahu, ya udah sholatnya sah. Tetapi selain dari itu, maka sholatnya gak sah. Itu kalau sebelum sholat. Kalau misalnya ketika sholat, imamnya udah wudu, terus tiba-tiba di rokaat ketiga, batal dia, buang angin misalnya. Batal, Maka si imamnya ini harus kasih tahu, terus yang makmum jadi imam, dia jadi maju. Kayaknya, jadi misalnya imam sholat rakaat ketiga nih, terus batal, batal, maka dia ke belakang, dia nyuruh makmumnya maju, ya udah dia keluar jamaah. Makmum yang tadi disuruh maju, nerusin jadi imam. Jadi itu namanya hukum istikhlaf, penggantian. Penggantian dari makmum jadi imam. Kenapa? Karena ketika sholat si imamnya batal. Kalau ketika sholat imamnya batal, terus ada yang gantiin, berarti sholatnya jalan terus atau enggak? Sholatnya jalan terus, enggak ada yang batal. Yang batal cuma si imam doang. Yang batal cuma si imam doang. Jadi enggak ada apa? Kalau si imam ya udah jelas batal. Tapi kalau makmum yang kayak begini dia enggak batal. Dia enggak batal dan sholatnya lanjut terus. Fa in juhila hatta qadat sahat li ma'mumin wa tukrahu imamatu lahanin wa fa'fa'in wa nahwihi. Sekarang kalau ini kan enggak boleh jadi imam. Maka yang selanjutnya dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala itu adalah yang makruh jadi imam. Sah, tetap boleh jadi imam, tapi hukumnya makruh. Kalau misalnya ada yang lebih afdol, maka hendaknya imam yang kayak begini diganti. Siapa itu yang makruh jadi imam? Wa tukrahu imamatu lahanin. Makruh jadi imam. Yang pertama itu adalah imam yang sering salah harokat. Salah harokat atau salah huruf. Atau enggak fasih. Sering ngeganti-ganti huruf sehingga mengubah makna. Selain Fatihah. Selain Fatihah, ya misalnya imamnya itu enggak bisa tajwid, ya termasuk di sini enggak bisa tajwid. Selain Fatihah, maka makruh hukumnya dia jadi imam. Enggak, makruh hukumnya jadi imam selain Fatihah ya. Jadi terkadang ya kalau namanya orang awam kan yang penting kedengarannya enak, Ustaz. Loh, bukan masalah kedengarannya enak apa enggak. Sesuai tajwid apa enggak nih? Gitu. Kalau Fatihah nih rada ketat standarnya, tapi kalau selain Fatihah maka rada longgar dikit. Sehingga kalau misalnya selain Fatihahnya dia itu memang salah, enggak bisa tajwid, maka dia hukumnya makruh jadi imam. Ya kalau contoh misalnya apa ya? Misalnya surat Al-Ikhlas deh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang awam di belakang, wih, Masya Allah nih makmum. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, tajwidnya berantakan tuh. Itu tajwidnya berantakan gitu. Tapi bagi orang-orang, misalnya orang awam, wah merdu banget nih, panjang apa segala macam. Nah yang kayak begini gak bisa tajwid sebenarnya. Maka yang kayak begini makruh jadi imam. Walaupun kedengarannya enak, bukan masalah dengernya enak apa enggak. Ente bisa tajwid kagak? Kalau gak bisa, makruh jadi imam. Kalau misalnya gak bisanya, di Fatihah ganti orang lain. Ganti orang lain. Maka yang kayak begini, selain Fatihah, sering salah harokat atau salah huruf, enggak fasih, yang harusnya zai, dia baca ja, jim, ya kan? Kadang-kadang ngubah makna. Apa ya? Wal asr, innal insana la fi khusr. Nah, yang kayak begini, enggak bisa tajwid. Enggak bisa tajwid. Makruh jadi imam. Kalau misalnya kayak begitu dia aplikasiin pada Fatihahnya, ketemu yang begini juga, nah itu udah ganti jadi ganti orang. Orang lain aja deh, Pak. Jangan ente gitu. Wa tukrahu imamatul lahanin wa fa'fa. Ah, wa fa'fa ini misalnya orang, ya kalau misalnya di bahasa Arab sebenarnya orang gagap gitu. Orang gagap, jadi kalau misalnya mau ngucapin huruf dia keulang-ulang. Biasanya kalau orang Arab itu gagapnya pas huruf fa. Jadi huruf fa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Ente malah ketawa. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, yang kayak begini makruh jadi imam. Makruh jadi imam, maka hendaklah kita pilih imam yang enggak makruh, yang enggak gagap, dan memang bacaannya itu lancar tanpa gagap. Jadi gagap makruh jadi imam atau yang semisal. Kalau tadi ada fa, kadang orang Arab itu juga gagapnya itu pada huruf ta gitu. Jadi yang kayak begini makruh jadi imam. Nah, selesai ya masalah tentang imam, makmum, siapa yang boleh jadi imam, siapa yang enggak boleh jadi makmum, keadaan-keadaannya, bahkan sampai yang makruh jadi imam. Maka ini alhamdulillah selesai, dan insyaallah kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang dibahas oleh penulis tentang posisi makmum. Posisi makmum ketika sholat jamaah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna wukuful ma'mumin khalfal imam. Posisi makmum. Kalau misalnya makmumnya lebih dari satu, maka berdirinya di mana? Di belakang. Belakang imam. Belakang imam. Apa hukumnya berdiri di belakang imam? Untuk makmum yang lebih dari satu, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau misalnya tempatnya sempit, ya kan, si imam sininya kan kosong nih, kanan sama kirinya, ya kan, tapi sempit, maka si imam bilang, udah deh, ana gak usah di depan, kita sejajar aja, antum di kanan ana, antum yang ini di kiri ana. Allahu Akbar, boleh gak? Boleh, karena hukumnya di belakang imam, sunnah. Sunnah. Tapi kalau satu, Ustaz, kalau makmumnya cuma satu, maka si makmum ini harus ada di kanan. Di kanan, dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya cuma dua orang, imamnya di sini, makmumnya di sini. Kalau makmumnya di kiri, nggak sah sholatnya. Kalau makmumnya di kiri, nggak sah sholatnya. Makanya Nabi SAW, pas Ibnu Abbas itu sholatnya di kiri, diginiin. Dipindahin ke kanan. Dipindahin ke kanan. Jadi kalau cuma satu orang, maka posisinya itu adalah di kanannya si imam dan hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama bilang di kanan dan mundur sedikit. Ya. Yang penting jangan di kiri. Yang penting jangan di kiri. Wal wahidu an yaminihi wujuban. Sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, adapun imamnya makmumnya satu, maka di kanannya imam dan hukumnya itu adalah wajib. Wal mar'atu khalfah. Jadi kalau satu, ketika makmum lebih dari satu. Yang kedua, makmumnya jumlahnya cuma satu. Yang ketiga, makmum perempuan. Makmum perempuan di belakang. Di belakang secara mutlak. Mau satu orang kek, mau dua orang kek, atau lebih bahkan, maka perempuan udah pasti sholatnya di belakang. Di belakang laki-laki. Kan cuma sendirian, Zat. Apa sholatnya samping-sampingan sama perempuan? Enggak, perempuan tetap di belakang gitu. Berdiri di belakang. Maka yang kayak begini, kita Masya Allah yang kayak begini tahulah. Orang-orang awam juga tahu bahwa sholatnya perempuan itu adalah di belakang imam. Wa man shalla an yasaril imam ma khulu yaminihi aw faddan raka'atan lam tasihhu shalatuhu. Jadi kalau misalnya yang keempat, permasalahan posisi makmum, itu adalah posisi makmum semuanya di kiri. Semuanya di kiri. Padahal bisa sholat di kanan, tapi semuanya pada milih di kiri, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Semuanya di kiri, padahal yang kanan masih kosong. Ada yang kosong, tapi semuanya di kiri, di kanan gak ada sama sekali, kosong melompong, maka dia batal sholatnya. Atau orang yang sholatnya shofnya itu sendirian, tanpa udzur. Shof di depan masih kosong, dia, ah udah, ana di sini aja. Sholatnya sendirian. Gak ada udzur, gak ada apa-apa, dia maunya sholatnya sendirian. Maka, kalau dia sholatnya sendirian selama satu rokaat, satu rokaat penuh, maka gak sah rokaatnya. Gak sah rokaatnya, tanpa udzur. Gitu. Tetapi ketika misalnya dia sholat sendirian, walaupun tanpa udzur, lagi al-fatihah, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, datang imam makmum yang lain, berdiri di belakangnya, ah, maka yang kayak begini gak masalah. Tetapi kalau satu rokaat penuh, rukuk dia sendirian, iktidal dia sendirian, sujud dia sendirian, satu rokaat penuh dia sendirian, maka rokaat yang dia sholat sendirian, menyendiri dalam shaf itu, tanpa udzur, maka enggak sah. Maka enggak sah. Jadi penting diperhatikan. Jangan mau berdiri shaf sendirian tanpa udzur. Penting. Lam tashihhu shalatuhu, maka enggak sah sholatnya. Jadi tentang masalah posisi makmum udah, kalau laki-laki lebih dari satu udah, laki-laki cuma satu udah, perempuan udah, kalau sholatnya jamaahnya adanya di kiri padahal kanan masih kosong udah, dan yang terakhir adalah sholat di shaf sendirian. Baik, udah berapa lama nih? Satu lagi ya. Satu lagi, pembahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala itu adalah permasalahan al-iqtida, atau permasalahan boleh ngikutin imam atau sah atau enggak kita ngikutin imam. Contohnya gini, kalau misalnya ini masjid, di samping masjid ada apartemen nih, tinggi, ya kan, masjid. Masjidnya pakai speaker. Dia sholatnya dalam kamar. Dia bilang, ah udah gue di kamar aja dah. Loh, terus gimana? Kan kedengeran tuh suaranya. Allahu Akbar, oh takbiratul ihram. Dia sholat di kamar bareng-bareng keluarganya, pakai shaf gitu kan. Udah ngecapek ke bawah. Jauh pakai jalan, pakai segala, udah di rumah aja enak, nyaman. Dengerin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aqamat tuh. Komat, imamnya bilang istau, luruskan shofnya, sawu shufufakum, lurusin. Dia di dalam kamar apartemennya nih. Allah Akbar, ya Allah Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ah, tuh sholatnya sah apa enggak tuh? Hah? Enggak. Ah, permasalahan yang kita mau bahas ini. Masalah boleh ngikut, sah ngikutin imamnya, itu gimana keadaannya. Maka di sini kata penulis rahimahullahu ta'ala, dia bilang, wa idza jama'ahuma masjidun, jadi kalau misalnya dalam satu masjid, masih satu masjid ya, ini imam nih, terus makmum dimanapun dia di sini bikin shaf, maka kalau masih dalam satu masjid, sah. Sah sholat jamaahnya. Sah sholat jamaahnya. Sahat al-qudwah mutlaqo bisyartil ilmi bintiqalatil imam. Jadi misalnya dalam satu masjid, shaf pertama di sini nih. Di shaf pertama. Datang orang-orang yang gak tahu mungkin ada gimana. Dia bilang, ah jangan di depan, ah kita sholatnya di belakang aja. jauh antara sholat shaf pertama sama shaf kedua. Tapi tetap ada shaf di sini. Sah nggak sholatnya? Bener, ini jauh nih ya. Kan harusnya shaf kedua di sini nih. Shaf ketiga di sini. Shaf keempat di sini. Shaf kelima di sini. Dia nggak mau itu. Udah biarin aja yang depan-depan sono. Kita di sini aja deh. Biar cepat sama pintu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung cabut. Misalnya anak-anak SMA bandel-bandel atau gimana, di sini udah sini aja bro, udah orang aja situ. Sah nggak salatnya? Sah, tapi nggak bagus ya. Sah dengan syarat dia tahu gerakan-gerakan imam, gerakan-gerakannya. Kapan imam? Oh, ini lagi berdiri. Oh, ini lagi ruku. Oh, dia lagi i'tidal. Ya, karena imam kan biasanya pakai mikrofon gitu kan. Nah, kalau pakai mikrofon ya udah yang di belakang juga kedengeran. Yang di belakang kedengeran, maka sholatnya sah. Makanya kalau misalnya dalam satu masjid, di sini imam, di sini shaf pertama, perempuan di mana? Yang belakang kan? Sah enggak? Sah, yang ini juga sah, sama aja. Sama gitu. Kan sama-sama satu masjid. Jadi kalau misalnya masih dalam satu masjid, selama si makmum itu tahu imam itu lagi ngapain, oh, lagi diri baca Fatihah, oh, dia ruku nih, oh, dia i'tidal nih, oh, dia lagi turun sujud, kedengeran suaranya, cuma kedengeran suaranya lewat suara, maka sah. Maka yang menjadi pertanyaan, ini kan kalau di dalam masjid, Ustaz, kalau imamnya di masjid, terus makmumnya di luar, itu gimana? Ya contoh misalnya masjidnya penuh, sholat Jumat, ya kan? Masjid penuh, Ustaz. Ini otomatis kita harus di luar. Gitu, ada yang di jalan raya, ada yang di tempat parkir. Maka kalau makmumnya di luar masjid, di luar masjid, maka ada syarat tambahan. Kalau di sini kan kalau dalam masjid cuma lewat suara aja cukup. Tapi kalau di luar masjid dia harus ada suara plus ngelihat siapa, bisa dia ngelihat imamnya kelihatan, atau dia ngelihat shaf di belakang imam. Ya misalnya shafnya ke shaf terakhir gitu. Shaf terakhir masih kelihatan. Shaf di belakang yang terakhir masih kelihatan. Nah, yang kayak begini sah sholatnya. Jadi kalau misalnya masjid nih, ya kan, pelataran, jalan keluar, ya kan, tempat parkir, imam di sini, shafnya penuh, di luar penuh sampai di parkiran. Tapi yang di parkiran kan bisa ngelihat di sini, yang di sini kan bisa ngelihat di sini. Ini namanya shaf yang nyambung. Selama shafnya nyambung, sah sholatnya, sah. Jadi kalau sholat di parkiran gimana? Ya tergantung ente sendirian di parkiran atau nyambung nggak nih shafnya. Kalau nyambung, sah. Kayak misalnya sholat Jumat ya kita kan sah gitu. Orang yang sholat di parkiran masih kelihatan tuh, orang yang sholat di pelataran. Orang yang sholat di pelataran kelihatan itu, tahu gitu. Oh ini dia shaf paling terakhir yang di dalam masjid. Maka kalau shafnya nyambung, walaupun di luar masjid, sah sholatnya. Tapi kalau kayak yang tadi dia di dalam gedung, nah ini kalau udah kagak nyambung, udah kagak kelihatan, cuma dengar suara doang, maka ini tidak memenuhi syarat untuk jadi makmum. Jadi kalau misalnya kita jadi makmum, imamnya di TV bagaimana? Kan siaran langsung. Siaran langsung kan, Ustaz? Kan siaran langsung. Jadi enggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya mau di luar masjid, imamnya dalam masjid, maka diperhatikan syarat-syaratnya supaya sah kemakmumannya, sah sholat jamaahnya. Bintikal atil imam wa illa, kalau misalnya di luar masjid, maka syaratnya ru'yatul imam aw man wara'ahu aydan walau fi ba'dhiha. Maka dengan demikian kita sudah bahas tentang masalah makmum yang baik dalam satu masjid ataupun di luar masjid, kapan sah sholat jamaahnya. Maka insya Allah dengan ini mudah-mudahan kita tambah pengetahuannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita cukupkan hadza wallahu alam bis-shawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal.